Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Yaqul Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, melihat kondisi zaman yang ada di hadapan kita sekarang ini, apalagi beberapa waktu yang akan datang, pola pikir sebagian besar masyarakat muslimin nyatanya telah bergeser, bahkan pergeserannya begitu jauh. Pola pikir di dalam menentukan faktor-faktor bahagia, kepuasan batin, semua diukur dengan sesuatu yang bersifat materi dan duniawi. Bagi kebanyakan masyarakat kita, kebahagiaan dan kepuasan itu ditentukan dengan kepemilikan harta. Harta yang dimaksud tentu bukan harta yang sedikit jumlahnya, tetapi yang bertumpuk-tumpuk. Ukuran bahagia oleh sebagian masyarakat kita juga diukur dengan kesempurnaan fisik. Ketika melihat bentuk penciptaannya jauh dari nilai-nilai kesempurnaan, tentu kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan dalam hitungan manusia. Ketika melihat kondisi fisiknya ternyata jauh dari nilai-nilai kesempurnaan, ada semacam kecewa di dalam hatinya. Kenapa wajahnya tidak setampan dia? Kenapa tubuhnya tidak setinggi dia? Kenapa fisiknya tidak setegap dia? Seseorang yang dianggapnya memiliki kesempurnaan fisik. Sebagian masyarakat kita juga mengukur bahagia dan sukses itu dari pangkat dan jabatannya. Kalau hanya rakyat biasa, tidak dianggap apa-apa. Kalau melihat orang berpangkat, memiliki jabatan dan kedudukan, merasa orang akan hormat kepada dia. Ini ikhwati fillah rahimakumullah, beberapa faktor yang menurut sebagian besar masyarakat kita itu dinilai dan dianggap sebagai sumber kepuasan dan ketenangan. Apakah memang benar demikian? Malam ini kita akan berbicara tentang profil sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau kita sudah berbicara tentang profil Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kita akan bertanya, apa apa yang kurang dari Salman Al-Farisi? Segala-galanya dia punya. Apa yang diharapkan dan diinginkan oleh sekian banyak orang itu telah melekat pada dirinya radhiyallahu ta'ala. Mulai dari harta benda, Salman Al-Farisi berasal dari keluarga yang kaya raya. Bahkan ayahnya begitu sayang dan cinta kepada Salman Al-Farisi, pernah mengatakan, "Wahai anak, ladang, wahai anakku, ladang, harta, rumah, bangunan, bagiku engkau lebih berharga dari itu semua." Jadi kalau kita mengukur kebahagiaan dengan harta benda, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala mestinya menjadi salah satu orang yang paling berbahagia di dunia. Kalau kita melihat dari kesempurnaan fisik, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, bayangkanlah Salman seperti kebanyakan orang-orang Persia, tinggi, jangkung, tegap, putih, sebuah kesempurnaan fisik. Kalau kita mengukur bahagia dan mengukur kepuasan batin itu dari kesempurnaan fisik, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu akan termasuk satu dari sekian banyak orang yang berbahagia. Berikutnya, kalau kita mengukur kebahagiaan dan kesuksesan itu dari pangkat jabatan dan kedudukan di depan masyarakat, maka bayangkanlah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berasal dari keluarga terpandang dan terhormat. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang putra dari tokoh besar masyarakat Persia. Bahkan jabatan yang dipegang oleh ayahnya adalah jabatan yang prestisius, mendapatkan tugas untuk menjaga dan mengawasi api abadi yang disembah, diagungkan oleh bangsa Persia. Ini sebuah jabatan yang prestisius di zaman itu. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala adalah pewaris tunggal yang telah disiapkan oleh ayahnya dari kecil untuk melanjutkan tugas tersebut. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita mengukur dan menilai kesuksesan serta kebahagiaan itu dari pangkat dan jabatan, pasti Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala termasuk satu dari sekian orang yang akan merasakan puncak bahagia di dunia. Sudah tergambar ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala itu seperti apa? Kaya raya, cakep, gagah, penuh wibawa. Siapapun gadis yang melihatnya pasti akan tertarik dan jatuh cinta. Itu Salman Al-Farisi. Secara pangkat dan kedudukan, status di dalam masyarakatnya begitu dihormati, dimuliakan, dijunjung tinggi. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah Salman Al-Farisi dengan semua yang telah dimiliki tadi, segala-galanya dia punya, kemudian menemukan kepuasan batin dan ketenangan? Jawabannya tidak. Ternyata itu semua bagi Salman Al-Farisi tidak berarti apa-apa. Ini sebuah pelajaran penting untuk kita ikhwati fillah rahimakumullah. Pelajaran penting untuk kita yang mengagungkan nilai materi. Pelajaran penting bagi kita yang menempatkan harta benda sebagai tolak ukur kemuliaan dan kehinaan. Mereka mereka yang kita pandang berharta, berduit, kaya raya, kita berjalan dengan tertunduk di hadapannya, memposisikan diri sebagai seorang pelayan, merendahkan diri di hadapan dia seperti kebanyakan orang. Tetapi ketika kita melihat saudara kita hidupnya miskin, dia seorang yang fakir, pekerjaannya serabutan, padahal dia muslim salafi, apa yang kita pandang? Hina, rendah, seakan tidak memiliki arti di mata kita. Pelajaran penting. Contohlah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi juga menjadi pelajaran penting untuk kita yang bermimpi, berkhayal, bahkan lamunannya tinggi, berfantasi kalau misalkan tubuhnya ideal. Nasihat ini bukan hanya untuk kaum muslimin, kaum pria, tetapi nasihat ini juga untuk kaum muslimah, kaum wanita. Kita semua yang menganggap kesempurnaan fisik itu adalah segala-galanya, sehingga kurang bisa menerima dengan bentuk tubuhnya yang mungkin pendek, rambutnya keriting, hitam, pesek, giginya agak maju ke depan. Ciri-ciri fisik yang pada umumnya orang tidak menginginkannya. Nah, kita semua yang berfantasi melamun, kalau tubuhku gagah seperti A, seperti si B, seperti si C, seperti si D, rambut, bentuk rambut yang telah Allah berikan untuk karena ketidakpuasan dia, karena sikap yang kurang menerima dengan pilihan dari Allah Azza wa Jal. Ini tercela. Sehingga ketika melihat seseorang fisiknya, Masya Allah, luar biasa, kita dibuat terkagum-kagum. Wah, bodinya spek 6. Kan itu, olahragawan, pemain bola. Nah, kalau kita melihat ganteng, gagah, wah, naik rupaku koyo kae. Kalau wajahku seperti dia, sudah membayangkan. Nah, sehingga ketika berbicara, bertemu dengan orang-orang yang secara fisik itu dihormati, dimuliakan, seakan kita kok merasa rendah di depannya. Merasa rendah di depannya. Tetapi Masya Allah, ada beberapa orang di antara kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan fisik yang kurang menarik. Bahkan mungkin nas'alullah as-salamat wal afiyah, cacat. Cacat. Terkadang kita memalingkan muka. Terkadang kita tidak mampu untuk melihatnya. Terkadang kita merasa jijik dengan mereka yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jelas sikap yang tidak baik, akhlak tercela. Maka untuk kita yang menilai seseorang dari kesempurnaan fisiknya, maka belajarlah kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang secara fisik luar biasa, tinggi, tegap, putih, mancung, barisan gigi yang rapi, seperti layaknya orang Persia radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi kita yang menilai seseorang itu dari pangkat dan kedudukannya, nah, kalau misalkan dia pangkat tinggi, kita hormat, pangkat rendah, kita berusaha lebih tinggi dari dia. Nah, bagi kita yang terlalu mengagungkan jabatan dan kedudukan, contohlah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang statusnya, kedudukannya di tengah-tengah masyarakat begitu terhormat. Apakah harta benda, kesempurnaan fisik, jabatan dan kedudukan adalah jaminan dari kepuasan batin, jaminan dari kebahagiaan? Jawabannya tidak. Salman Al-Farisi sekali lagi telah memiliki segala-galanya yang diidam-idamkan oleh sekian banyak orang. Tetapi ternyata kegelisahan ada di dalam hatinya. Salman masih merasakan ada sesuatu yang kurang dari hidupnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari kecil Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu disayang, dijaga, sampai diibaratkan Salman Al-Farisi layaknya seorang gadis yang dipingit, tidak boleh pergi, selalu di dalam rumah, dididik, diajarkan sopan santun menurut keyakinan agama ayahnya. 7 tahun, usia 9 tahun, usia 10 tahun, terus hingga suatu saat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu diberi tugas oleh ayahnya. Nah, keluar dari rumah, Salman berangkat untuk menunaikan perintah dari ayahnya. Salman sendiri berasal dari negeri Asbahan, yang saat ini masuk dalam wilayah Persia, dalam wilayah Iran. Dulu di bawah kerajaan Persia. Asbahan. Nah, yang jelas mayoritas penduduknya saat itu para pemuja dan penyembah api. Salman berangkat meninggalkan rumah untuk melaksanakan tugas dari ayahnya. Di tengah perjalanan, masih dalam proses berangkat menuju tempat tugas, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu melintas di sebuah bangunan tempat ibadah milik orang-orang Nasrani. Ya wajar kalau Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu kemudian berhenti, menganggap apa yang dilihatnya sebagai sesuatu yang menarik, sehingga membuat Salman merasakan penasaran. Itu wajar, karena Salman dari kecil sampai usia hari itu tidak pernah melihat dan menyaksikan alam bebas itu seperti apa. Berhenti di depan tempat ibadah itu yang ternyata gereja, di dalamnya sekelompok orang-orang Nasrani melakukan ibadah. Didengar oleh Salman, dilihat oleh Salman dari pagi sampai petang. Ketertarikan Salman Al-Farisi membuatnya lupa dengan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Sampai kemudian Salman menyimpulkan, "Hadza khairun min dini." Kegiatan yang ini di dalam gereja ini ternyata lebih baik dari kepercayaan agama yang selama ini aku pegang, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pelajaran juga penting untuk kita semua, ikhwati fillah rahimakumullah. Pelajaran penting itu ketika kita berdakwah fi sabilillah, objek dakwah kita adalah masyarakat, objek dakwah kita adalah keluarga. Mereka yang sejak kecil pola ibadahnya berdasarkan turun-temurun dari nenek moyang mereka, sehingga mereka menilai kebenaran itu adalah warisan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, yang mereka kerjakan, yang mereka perbuat, yang mereka ucapkan sebagai ajaran dari nenek moyang mereka, ayah dan kakek mereka. Itulah yang benar. Selain itu salah. Sehingga pada saat kita menyampaikan dakwah Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam arti yang sesungguhnya, akidat as-salafiyah, kita sampaikan kepada mereka, lihat penolakan itu terjadi luar biasa. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk berhenti berdakwah. Karena mungkin saja dari sekian mereka yang menganggap aneh materi dakwah yang disampaikan oleh ahlu sunnah, barangkali saja dari sekian banyak orang yang melakukan penolakan, ada di antara mereka yang akhirnya Allah berikan hidayah, kemudian menyatakan, "Hadza khairun min dini." Ternyata dakwah salafi itu lebih baik, lebih bagus dibanding apa yang selama ini aku lakukan. Sehingga kita tidak perlu heran, barakallahu fikum, ketika kita bertukar cerita, berbagi pengalaman dengan beberapa teman kita, saat pertanyaan dimunculkan, "Coba ceritakan kepada kami, seperti apakah prosesnya engkau kenal salafi?" Ternyata tidak sedikit dari teman-teman kita yang mengatakan, tidak ada keinginan waktu itu. Tapi saat itu saya sedang singgah di sebuah masjid. Pada hari libur, hari Ahad. Sekedar singgah saja. Tapi ternyata di tempat tersebut, di masjid itu, ada seorang ustaz berpakaian dengan pakaian yang asing bagi saya. Di hadapannya mereka juga berpakaian seperti pakaian ustaznya. Berbicara tentang agama, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang cuma ingin singgah, tertarik. Saya dengarkan dari belakang yang disampaikan. Qala Allah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan ini pendapat para ulama. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ini yang dirajihkan dan dikuatkan oleh Imam Malik Ibn Anas. Didengarkan dengan tertarik. Yang semula ingin melanjutkan perjalanan, yang semula ingin singgah saja, mengikuti pengajian sampai terakhir. Dengan cara yang tidak pernah disangka. Nah, selesai pengajian, selesai taklim, selesai daurah, ada dorongan besar dari dalam hatinya untuk kemudian maju, berkenalan, bertanya kepada ustadz yang menyampaikan materi. Ustadz, saya ada pertanyaan, bisakah dijawab? Sang ustadz terbuka. Ahlan wa sahlan. Silakan duduk. Pertanyaannya 1, 2, 3 malam. Kenalan, tukar telepon, tanya alamat, tanya pekerjaan. Berikutnya lagi tanya jadwal pengajian, diberikan informasinya. Subhanallah. Dalam hitungan beberapa kali pertemuan, dia sudah menjadi seorang salafi. Cerita dan kisah seperti ini sudah banyak terjadi. Nah, maka barakallahu fikum. Siapapun di antara kita yang berdakwah ilallah, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan qaul Allah dan qaul Rasuluh Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan hanya berpikir dan terfokus pada orang-orang yang di depannya. Bisa saja mereka yang cuma mendengar dari luar melalui speaker masjid, bisa saja mereka yang cuma singgah tanpa ada niatan sama sekali untuk menghadiri pengajian dan taklim, Allah berikan hidayah untuk mereka. Bukankah seperti itu kita saksikan di beberapa tempat demikian? Nah, taklim ahli sunnah disampaikan di sebuah masjid, speaker yang membuat suara sang ustadz didengar oleh tetangga dan masyarakatnya. Tetangga serta masyarakat ikut mendengarkan. Karena fitrah umat Islam cinta kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sebuah tempat masyarakatlah yang meminta, tolong kalau ada pengajian speakernya dikuatkan, dibesarkan, diarahkan ke rumah-rumah kami. Karena kami juga ikut mendengarkan di dalam rumah. Karena untuk datang ke masjid kami belum bisa. Ini kejadian di beberapa tempat, barakallahu fikum. Dipenuhi, diikuti, terus didengar-dengar sampai kemudian Allah Azza wa Jal benar-benar menguatkan tekadnya, memberikan hidayah untuk dia, hatinya dibuka dan dilapangkan selapang-lapangnya, hadir di masjid. Kemudian menjadi pembela dan pendukung dakwah ahli sunnah. Nah, ini penting untuk dipelajari, barakallahu fikum, dari cerita dan kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Sudah gelap, Salman pulang. Ayahnya, karena begitu cinta dan sayangnya, itu sudah memerintahkan beberapa orang untuk mencari tahu di mana perginya Salman. Nah, jelas khawatir, cemas, karena anaknya Salman adalah telah dipersiapkan untuk menjadi penggantinya, disayang, dicinta. Salman pulang, dimarahi oleh ayahnya. Kenapa? Sampai terlambat. Salman dengan jujurnya, dengan keluguannya, tanpa ada beban apapun di dalam hatinya, tanpa ada rasa khawatir dan takut, tidak ada pertimbangan ini, tidak ada pertimbangan itu. Apalagi yang di hadapannya adalah sang ayah. orang tua kandungnya sendiri. Cerita. Ayah, tadi berangkat melaksanakan tugas darimu. Saya melewati sebuah bangunan gereja. Di sana ada orang-orang Nasrani yang sedang melakukan ibadah. Nah, saya tertarik, saya dengarkan, saya saksikan. Lalu saya simpulkan. Ternyata agama mereka, wahai ayah, lebih baik dibandingkan agama yang kita pegang selama ini. Ayahnya marah. Justru agama kita lebih baik daripada agama mereka. Tetapi perlu digarisbawahi sebelumnya, ikhwati fillah barakallahu fikum, bahwa ajaran Nasrani yang disaksikan oleh Salman Al-Farisi hari itu sangat berbeda jauh dengan ajaran Nasrani di hari-hari ini. Ajaran Nasrani yang masih dipertahankan kesucian dan kemurniannya, walaupun sudah terjadi banyak penyimpangan dan penyelewengan. Nah, ayahnya marah. Nah, karena kekhawatiran dari ayah, maka Salman dipenjara di dalam rumah. Kedua kakinya diikat dengan rantai. Karena ayahnya merasa khawatir anak ini akan berubah keyakinan, akan beralih ke agama yang lain. Dan itu tidak dimaukan oleh sang ayah. Namun, sebelum Salman pulang ke rumah tadi, Salman Al-Farisi telah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada orang-orang Nasrani. Ini agama apa? Sumbernya dari mana? Agama Nasrani dari negeri Syam. Salman sempat berpesan, kalau misalkan ada orang-orang dari negeri Syam datang ke tempat ini, Syam dan Persia, Suriah sampai ke Iran zaman sekarang, jarak yang jauh, kalau nanti ada rombongan dari Syam datang, mereka kaum Nasrani dari sana, beritahu aku, utuslah orang untuk menyampaikan kepadaku. Nah, sehingga Salman dalam penantian, cahaya hidayah itu telah masuk di dalam hatinya. Menunggu, menunggu, menunggu. Menunggu adalah sesuatu yang membosankan dan menjenuhkan. Menunggu itu adalah sesuatu yang melelahkan. Tetapi itu semua dihadapi dan dijalani oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai akhirnya betul berita tentang rombongan dari Syam itu datang. Dengan caranya dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, Salman berhasil melepaskan diri dari rantai besi yang mengikat kakinya. Dan Salman berhasil melarikan diri dari rumah orang tuanya. Kemudian beliau bergabung dengan rombongan yang datang dari Syam. Setelah mereka menyelesaikan hajat dan kebutuhannya, berangkatlah Salman Al-Farisi bersama rombongan Nasrani dari negeri Syam, meninggalkan kampung halamannya. Mulailah di sini, ikhwati fillah barakallahu fiikum, perjalanan panjang sahabat Salman, untuk kemudian pada akhirnya menjemput hidayah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad secara langsung. Tetapi perhatikan, barakallahu fiikum, ada usaha nyata. Ada usaha nyata yang dilakukan Salman Al-Farisi untuk mencari ketenangan dan ketenteraman hati. Karena ternyata dan terbukti, ketenangan serta ketenteraman hati itu tidak diukur dengan harta benda. Tidak diukur dengan kesempurnaan fisik. Tidak diukur dengan pangkat, jabatan, dan kedudukan. Kalau itu sebagai tolak ukurnya, untuk apa Salman melepaskan itu semua? Kalau itu sebagai ukuran, untuk apa Salman Al-Farisi berangkat meninggalkan kampung halamannya, berpisah dengan orang tua yang betul-betul cinta dan sayang kepada mereka, kepadanya? Apa alasannya? Jawabannya, karena memang kepuasan batin, ketenangan dan ketenteraman itu ternyata belum dirasakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ayahnya tidak dipikir lagi. harta benda milik ayahnya tidak diperhitungkan. Nah, jaminan dia menjadi seorang pejabat, pelanjut karir ayahnya, tidak bernilai apapun di mata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Ini pelajaran penting. Siapapun kita yang ingin menemukan ketenangan hati dan ketenteraman, ingat, harta bukan jaminan, kesempurnaan fisik bukan jaminan, materi duniawi bukan jaminan, pangkat dan jabatan bukan jaminan. Kalau ingin menemukan ketenangan dan ketenteraman, hanya ada di dalam agama Allah Azza wa Jal, yang kemudian ditelusuri, dicari, dan berusaha ditemukan oleh Salman, yang kemudian benar-benar menemukannya radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, saksikan malam-malam seperti ini, ribuan kendaraan roda empat dari berbagai penjuru menyemuti daerah Batu, Surabaya, Gresik, Mojokerto, nah, bahkan dari Banyuwangi, Blitar, datang. Apa yang mereka cari? Bersenang-senang, refreshing. Setelah sampai di Batu, mereka menemukan kesenangan itu? Tidak. Mereka betul-betul refresh? Tidak. Kalaupun mereka mengatakan senang, bahagia, fresh, bohong. Karena dalam kesenangan, dalam canda tawa mereka, dalam pengakuan freshnya, itu sudah dibayang-bayangi oleh kecemasan. Nanti sepulangnya dari Batu, ada masalah lagi. Nanti sepulangnya dari berlibur, stres lagi. Itu yang dinamakan dengan kesenangan semu. Seperti itu bukan? Jadi jangan dianggap mereka yang ketawa, wah, di Batu senang-senang, di taman wisata, makan-makan, kuliner, itu betul-betul senang. Itu hanya ingin lari dari kenyataan, ingin lari dari masalah. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan seperti itu. Kenapa? Sambil makan sudah berpikir. Misalkan, kerjaan kantor gimana? Sudah usah pikir pekerjaan kantor. Senang-senang dulu, makan dulu. Kan itu. Baru enak-enak di objek wisata. Anakmu piye? Ojo pikir anakku. Ini dulu. Ya subhanallah. Belum sempurna meninggalkan Batu, itu sudah mulai stres dulu. Aduh, besok pekerjaannya tumpuk. Besok kudu kene, harus begini, harus ngurus ini, harus ngurus itu. Semu. Karena sumber ketenangan, yaitu rasa syukur, perintah bersabar, qanaah dan zuhud, melihat hakikat dunia dan hakikat akhirat, itu mereka semua tidak mempunyainya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, contohlah Salman Al-Farisi yang akhirnya tersadar dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tersadar untuk secara benar menilai kepuasan batin itu ditentukan oleh apa. Ternyata bukan harta benda, bukan kesempurnaan fisik, bukan jabatan, kedudukan, ataupun pangkat. Lalu apa yang bisa memberikan ketenangan, ketenteraman, dan kepuasan batin? Akan kita lanjutkan setelah azan. Kan gitu, Zak? Himakumullah. Jadi seperti itulah Salman Al-Farisi mengajarkan kepada kita cara yang benar untuk menilai faktor-faktor yang akan memuaskan batin dan menenangkan hati. Ternyata harta benda itu cuma kebahagiaan semu. Fisik pun seperti itu. Suatu saat akan turun dan melemah, bahkan hilang. Pangkat, jabatan, serta kedudukan juga sama. Sampai kapan akan bertahan? Karena ada dorongan besar di dalam hati, dari dalam hati, maka Salman rela meninggalkan itu semua. Semua ditinggalkan. Dengan sebuah tekad kuat, keinginan suci untuk menemukan sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Untuk kita yang hidup di zaman ini, mestinya juga contohlah Salman Al-Farisi. Teladani Salman Al-Farisi. Harta benda yang kita punya tidak sebanyak yang dimiliki Salman. Kesempurnaan fisik yang ada pada kita ini masih belum seberapa dengan kesempurnaan fisik Salman. Jaminan jabatan dan kedudukan juga sama. Status di masyarakat pun demikian. Kalau Salman mampu melepaskan dari itu semua, kenapa kita tidak mampu melakukannya? Kalau Salman Al-Farisi harus mencari puluhan tahun lamanya, dan beliau bersabar, kenapa kita yang sumber kebahagiaan hakiki itu ada di dekat kita, di depan kita, sudah diterangkan oleh Allah Azza wa Jal dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di dekat kita. Lalu apa alasan yang bisa kita pilih dan kita ambil untuk kemudian tetap mempertahankan harta benda, tetap terobsesi dengan kesempurnaan fisik, tetap tergoda dengan kedudukan dan status di masyarakat, takut dikucilkan, takut diasingkan, takut dihina, takut tidak dapat diterima. Itu yang disebut dengan kedudukan. Lalu apa alasan kita untuk kemudian tidak belajar agama lebih dalam? Subhanallah. Salman Al-Farisi kemudian berangkat ke Syam. Perjalanan jauh sampai ke negeri Syam. Dan memang negeri Syam itu masuk dalam kekuasaan Romawi, yang keyakinan resminya adalah agama Nasrani. Sampai di negeri Syam, di pusat penyebaran agama Nasrani, Salman bertanya kepada orang-orang di sana, siapakah yang paling alim dalam ajaran Nasrani di kota ini? Ditunjukkan, oh, uskup fulan, pendeta fulan. Salman kemudian datang. Jangan lupa, ini perjalanan panjang dari Persia sampai ke Romawi, Syam. Perjalanan panjang. Jangan karena kita bercerita di satu waktu dipikirnya dekat. Panjang. Setelah ditunjukkan itu, Salman datang. Oh ya, pendeta, izinkan aku belajar kepada Anda. Penuh adab, sopan santun. Diterima sebagai muridnya. Tinggallah engkau di tempatku, di gereja. Pendeta itu sudah berusia tua, dihormati, dimuliakan. Nah, tetapi kata Salman Al-Farisi, nyatanya orang ini adalah orang yang paling jahat. Tidak seperti yang dikira dan dinilai oleh orang. Dia menganjurkan orang bersedekah. Dia memerintahkan kaum Nasrani untuk berinfak. Ternyata harta benda yang dipercayakan kepada pendeta itu dikumpulkan, lalu dimiliki secara pribadi. Terutama emas dan perak. Salman menyaksikan. Tapi Salman diam. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Salman. Sampai kemudian pendeta tersebut meninggal dunia. Ketika orang-orang Nasrani ingin melakukan prosesi pada jenazahnya, Salman mengatakan, jangan. Orang ini pendeta yang jahat. Apa buktinya? Sini. Beberapa orang diajak oleh Salman ke tempat penyembunyian harta karun milik pendeta itu. Ternyata di tempat penyembunyian itu ada tujuh peti besar dibuka. Emas perak yang pernah mereka sumbangkan sebelumnya. Marah orang-orang Nasrani. Sehingga jenazah sang pendeta itu disalib. Dilemparin menggunakan batu. Seperti itu mereka mensikapi sang pendeta yang ternyata berkhianat. Ini juga pelajaran penting buat kita, ikhwati fillah barakallahu fikum. Pelajaran penting untuk kita semua. Apapun yang kita sembunyikan, itu tidak tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Kebaikan ataukah keburukan? Sama. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkannya. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Nah, keburukan yang kita lakukan, yang kita tutupi dan sembunyikan, pada saatnya nanti akan terbongkar. Maka takutlah ketika berbuat keburukan. Kebaikan yang kita lakukan, amalan saleh yang kita kerjakan, pada saatnya nanti Allah akan buka. Karena itu tidak akan terlewatkan dari pengawasan Allah Azza wa Jal. Tercatat. Dan Allah akan memberikan balasan terbaik. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut. Tidak perlu bersedih. Ketika melakukan kebaikan tidak diketahui oleh orang. Karena kita beramal, beribadah, bukan karena untuk diketahui orang. Penyakit ini, na'udzubillah, telah menjangkiti sebagian kaum muslimin. Seolah-olah amal ibadah itu belumlah sempurna sebelum diketahui oleh orang lain. Ketika dia berbuat kebaikan dan belum dia ceritakan kepada orang lain, rasanya kurang. Ini penyakit. Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita bersedih ketika berbuat kebaikan orang lain gak tahu? Atau barangkali kita yang berbuat bukan nama kita yang disebut, orang justru mengira orang lain. Sakit hati. Ini penyakit yang akan menodai keikhlasan sebagai tanda tauhidullahi azza wa jal yang ada pada diri kita masih belum kuat. Pelajaran penting, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian mereka sepakat untuk mencari pengganti. Seorang pendeta juga. Masya Allah, kata Salman Al-Farisi, pendeta ini adalah orang yang paling baik. Berakhlak, berbudi luhur. Ucapannya dan perbuatannya selaras. Yang dia sampaikan, dia kerjakan. Yang dia larang, dia pun meninggalkan. Salman jatuh cinta kepada sang pendeta ini. Sehingga semangat untuk belajar tentang ajaran Nasrani. Membaca kitab Injil. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu banyak membaca dan mengetahui tentang isi kitab Injil. Namun usia manusia ada batasnya. Pendeta itu kemudian meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Salman sempat bertanya, meminta petunjuk kepada pendeta tersebut. Wahai pendeta, engkau telah mengetahui keadaanku seperti ini. Sebentar lagi engkau akan meninggal dunia. Tunjukkan kepadaku, kepada siapa aku akan belajar. Kata sang pendeta, wahai anakku, di atas muka bumi ini aku tidak mengenal orang Nasrani yang masih berada di atas ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hanya ada satu orang, dia berasal dari negeri Mausil, namanya Fulan bin Fulan. Temui dan belajarlah kepada dia. Subhanallah. Zaman itu puluhan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan dibangkitkan, ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasallam telah diubah-ubah. Tidak lagi murni semurni yang pertama kali. Bukankah ini bentuk pengakuan dari seorang alim Nasrani, seorang pendeta Nasrani yang mengatakan, aku tidak tahu lagi di atas muka bumi ini yang masih menjalankan ajaran Nabi Isa sebagaimana mestinya. Kecuali satu orang di negeri Mausil, temui dia. Selesai meninggal dunia, Salman Al-Farisi berangkat ke Mausil. Bertemu dengan pendeta yang dimaksud. Salman menyampaikan keinginannya untuk belajar, diterima. Ternyata pendeta di Mausil itu sama dengan pendeta sebelumnya, baik, masih di atas ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ajaran yang masih diakui dan diterima di sisi Allah Azza wa Jal ketika itu, karena Nabi Muhammad belum diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sekian waktu Salman belajar tentang Injil dan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihi salam kepada pendeta Mausil itu, ternyata sama. Sang pendeta meninggal dunia. Sebelum meninggal, Salman masih sempat bertanya pertanyaan yang sama, kepada siapa saya akan belajar lagi? Kata pendeta dari Mausil ini, masih ada lagi orang yang menjalankan Nasrani sebagaimana yang diajarkan Nabi Isa, pendeta Fulan bin Fulan di negeri Nasibin. Selesai mengurusi pemakamannya, Salman berangkat ke Nasibin. Nah, sama juga sang pendeta di Nasibin meninggal dunia, Salman bertanya kepada siapa saya akan belajar. Pendeta Nasibin mengatakan, nama sebuah tempat, pendeta Nasibin mengatakan, yang aku ketahui di atas muka bumi ini menjalankan agama Nasrani sebagaimana ajaran Isa alaihi salatu wassalam hanya satu, pendeta di Amuria. Temui dia, Fulan bin Fulan. Berangkat lagi ke Amuria, menemui Fulan bin Fulan, pendeta yang dimaksud. Sama baiknya dengan pendeta Nasibin, sama baiknya dengan pendeta Mausil, dan sama baiknya dengan pendeta sebelumnya, pendeta Amuria. Akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Salman sempat bertanya, kepada siapa engkau perintahkan aku belajar? Kata pendeta Amuria itu, demi Allah, di atas muka bumi ini sudah tidak ada satu orang pun yang tersisa yang masih setia menjalankan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi jangan khawatir putraku, waktu masa bangkitnya Nabi yang terakhir sudah semakin dekat. Subhanallah. Mampu membaca kondisi zaman, memiliki kemampuan untuk menilai perubahan yang terjadi di kehidupan dunia. Ini para pendeta Nasrani yang saat itu masih di atas ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata pendeta Amuria, jangan khawatir wahai putraku, masa bangkitnya Nabi yang terakhir sudah semakin dekat. Dari mana sang pendeta itu mengetahui kalau bukan dari Injil? Injil yang masih dipertahankan sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Pendeta Amuria kemudian memberikan ciri-cirinya. Nabi itu muncul dari sebuah daerah, kemudian berhijrah menuju sebuah tempat yang diapit dua gunung besar. Di tengah-tengahnya kebun-kebun kurma. Nabi yang terakhir itu tidak makan hadiah, tidak makan sedekah, tetapi dia makan hadiah. Dan di antara kedua bahu di belakang ada tanda kenabian, cap kenabian. Artinya, ikhwati fillah barakallahu fikum, ternyata Nabi Muhammad SAW secara rinci, detail, itu telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Ajaran-ajaran apa saja yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu pun juga telah disampaikan dalam Taurat dan Injil. Raja Habasyah, An-Najasyi, ketika kaum muslimin berhijrah, yang pertama dan yang kedua, kemudian utusan dari Quraisy tiba di sana untuk menyusul dengan misi mengembalikan kaum muslimin ke Mekah, sehingga terjadi dialog antara Raja Najasyi dengan juru bicara umat Islam Ja'far bin Abi Thalib. Demikian juga dihadiri oleh utusan dari Quraisy. Nah, An-Najasyi menangis ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan ibundanya Maryam alaihi salam. Karena Raja Najasyi adalah seorang pemeluk agama Nasrani yang baik, sehingga mengerti betul, faham benar bahwa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah ajaran yang disebut-sebut di dalam Injil sebagai ajaran Nabi terakhir. Demikian juga Raja Heraklius, Raja Roma Heraklius, ketika Abu Sufyan dan rombongan dagangnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir sampai di negeri Roma, Heraklius mengundang mereka, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad, dia yang mengaku seorang nabi? Abu Sufyan menjawab, saya. Kemudian Heraklius bertanya tentang profil dan sosok seseorang yang mengaku nabi itu. Apakah ada nenek moyangnya seorang raja? Apakah ada orang sebelumnya yang mengajak kepada hal yang sama? Apa yang dia ajarkan? Siapakah saja pengikutnya, orang kaya atau orang miskin, bangsawan atau orang rendahan? Nah, ketika terjadi pertempuran, apa hasilnya? Menang.